Om Saka Katulisi Warikot Goyang lagi Carut yeah. Coba rungokno nyanyian iki nyeritake tresno sing kependem ono ning dodo kudu kepiye aku mesti piye yen pancen telane uripku iki kudu koyo nyeritake tresno sing kependem otot ning dodo kutuk kepih.